Wih, seru banget anak kita main ya. Videoin. Ayo, ayo, ayo. Loh. Tapi kok anak gue nangis ya? Wah, ternyata karena kulitnya merah. Oh, merah ruam tuh. Iya nih. Nih, ganti aja. Pakai Baby Happy Body Fit Pants. Hah? Baby Happy? Ada Airflow Technology. Sekarang daya serapnya ekstra 70%. Kulit jadi adem dan pastinya bebas ruam. Wih, keren banget. Ganti pakai ini aja ya, Dek. Pasti badan si kecil nih. Selain itu, Baby Happy nggak gampang bocor. Dan keringnya tahan sampai 12 jam. Oh, nyaman banget buat si kecil. Wah, boleh nih. Ternyata Baby Happy sebagus itu ya. Iya dong. Sekarang kita harus upgrade ke Baby Happy Body Fit Pants. Mau? Bener banget tuh. Biar si kecil bebas geraknya sama gak rewel lagi. Bener banget. Ayah Irwansyah paling pinter deh pilih diapersnya. Emang Baby Happy yang bikin happy si kecil. Baby Happy Body Fit Pants. Baby Happy, Mom Happy.